أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حديث نمر 299 saya membaca 299 wa'an Abi Hafs dari Abu Hafs, namanya adalah Umar bin Abi Salamah. Abu Salamah ini namanya Abdullah bin Abdul Asad Rabibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar bin Abi Salamah ini adalah Rabibnya Rasulullah, apa? Anak tiri Rasulullah SAW. Ibunya yaitu Ummu Salamah dinikah oleh Rasulullah SAW setelah Abu Salamah meninggal. Ya, terkenal dengan doanya Allahumma kurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah ganjaran atas musibah yang menimpaku ini dan gantilah yang lebih baik. Itu doa yang diajarkan kepada Ummu Salamah ketika dia ditinggal mati oleh suaminya Abu Salamah. Ya. Ah, ini anaknya Umar bin Abi Salamah. Umar bin Abi Salamah yang menjadi imam padahal masih kecil, mungkin 10 tahun, 11 tahun, tapi menjadi imam. Padahal di antara para makmum banyak orang tua. Karena apa? Karena hafalannya banyak. Sesuai dengan sabda Nabi, yang berhak menjadi imam, yang paling berhak menjadi imam adalah aqra'uhum lil Qur'an, yang paling banyak Al-Qur'annya, yang dimaksud hafalannya. Karena tulisan di zaman Nabi tidak menjadi sandaran. Yang menjadi sandaran adalah hafalan. Begitu. Inilah hadis yang diriwayatkan oleh Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Dia berkata, "Kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Aku adalah seorang anak yang berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi serumah. Karena anak tiri. Ya, ikut ibunya yaitu Ummu Salamah yang akhirnya dinikah oleh Nabi. Berarti satu rumah, masuk dalam rumah tangga Nabi. Ya. Sebagai anak tiri, dan anak tiri ini adalah mahram. Ya. Misal anak tiri itu perempuan, tidak boleh dinikah oleh Rasulullah walaupun sudah cerai dengan ibunya. Ya. Jadi mahram untuk selama-lamanya. Berbeda dengan ipar, ini mahram sementara. Adapun anak tiri atau ibu tiri, orang tua tiri, mahram untuk selama-lamanya. Kuntu gulaman fi hajri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah seorang bocah yang berada dalam asuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanat yadi, dan waktu itu tanganku tatishu fis sahfah, bergerak ke sana kemari di atas sahfah, di di atas kot'ah, di atas nampan yang berisi makanan. Bagaimana kebiasaan orang Arab, dan ini juga dilakukan oleh Rasul dan para sahabat, makan di atas kot'ah, piring besar, nampan besar, untuk 3 orang, atau 4 orang, atau 5 orang, biasanya paling banyak 8 orang. Kot'ah. Atau sohbah. Nah, di situ ada makanan. Ya, di situ ada makanan. Nah, tentu makan berkeliling. Aku, Umar bin Abi Salamah, makan sana kemari. Ya, nyomot yang sono, nyomot yang sebelah sini, yang sono. Namanya anak kecil. Ya, mau dia. Gitu. Tidak yang di depannya, mestinya di depannya. Yang paling dekat dari pinggir. Ya, makan itu dari pinggir, paling dekat itu ketika makan seperti itu. Ya. Satu nampan. Dan umumnya makanannya sama. Sama ya. Adapun di meja makan, kemudian kita ingin yang ada ayamnya padahal sebelah sana, ya boleh minta bantuan. Ya, tidak berarti bahwa apa yang di depan kita di meja makan ini tidak tepat. Ya. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadaku, "Ya gulam, sammillahi ta'ala." Wahai anak, wahai buta, sammillah. Sammillah bermakna mengucapkan bismillah. Ya. Perintah basmalah itu dengan sammillah. Sammillah artinya sebutlah basmalah. Maka kurang tepat kalau disebut dengan menyebut nama Allah. Maka bisa apa saja. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu nama Allah. Maka yang dimaksud dengan sammillah, ucapkan bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Ya, karena makna sammillah adalah bismillah, bukan bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka para ulama, sebagian ulama menyatakan bid'ah makan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Karena yang dicontohkan oleh Nabi bismillah. Dan Nabi mengucapkan sammillah. Sammillah bermaksud ucapkan bismillah. Gitu ya. Nah, inilah kehati-hatian para ulama agar tidak terjerumus dalam bid'ah. Hal yang kecil ini hati-hati. Walaupun penambahan Ar-Rahman Ar-Rahim secara akal kita tentu lebih baik daripada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim tentu lebih baik daripada bismillah. Tapi karena Nabi mencontohkan bismillah dan menyuruh kita membaca bismillah, maka tentu itu yang terbaik. Inilah manhaj. Inilah manhaj. Manhaj adalah beribadah, berkeyakinan, berakidah mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dengan ra'yu kita, logika akal kita, nurani kita. Jadi inilah manhaj. Gitu. Bagaimana juga berwudu. Nabi mengawali wudu dengan bismillah. Tidak bismillahirrahmanirrahim. Ya. Nabi juga memerintahkan tawaddu bi bismillah. Berwudulah dengan mengucapkan bismillah. Maka tentu ini yang terbaik. Orang yang belajar manhaj tentu dia akan paham bahwa apapun yang dilakukan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi itu yang terbaik. Tidak mungkin Nabi memerintahkan sesuatu yang kurang baik. Contoh, Nabi pernah mengajarkan kepada Al-Barra bin Azib, yaitu doa menjelang tidur yang panjang. Yang panjang, amantu bikitabikal ladzi anzalta wa bi nabiyikal ladzi arsalta. Ada kalimat seperti itu. Aku beriman dengan kitab yang telah engkau turunkan ya Allah, dan aku juga beriman terhadap Nabi yang telah engkau utus. Al-Barra bin Azib mengganti lafaz Nabi dengan Rasul. Tentu lebih baik Karena Rasul pasti Nabi, Nabi belum tentu Rasul. Kedudukan Rasul lebih mulia dari Nabi, lebih tinggi dari Nabi. Ya, Al-Bara' bin Azib mengganti lafaz Nabi dengan lafaz Rasul. Amantu bi rasulikal ladzi arsalta. Aku beriman dengan Rasul yang telah engkau utus. Nabi tahu, Nabi dengar, dan Nabi marah. Nabi mengatakan, jangan engkau ganti yang keluar dari lisanku. Jangan engkau rubah apa yang keluar dari lisanku. Ucapan Nabi ini memberikan fawaid, pelajaran bagi kita bahwa apa yang telah dicontohkan oleh Nabi tidak boleh kita ganti. Walaupun gantinya menurut akal kita lebih baik. Orang bismillah diganti dengan bismillahirrahmanirrahim kan lebih baik. Nabi diganti dengan Rasul kan lebih baik. Tapi Nabi enggak suka, Nabi enggak ridha, Nabi marah, dan itu keliru tentu. Sebab kalau tidak, kalau itu benar, mustahil Nabi menyalahkan. Nabi menyalahkan karena itu keliru, itu salah. Gitu ya. Nah, jadi kita tahu bahwa kita beragama, kita berzikir, kita wirid, kita sholat dan seterusnya mengikuti contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan menambah sedikit pun. Ya, jangan menambah sedikit pun. Walaupun penambahan itu berupa kecupan, berbunyi suara, yaitu ketika mencium Hajar Aswad. Ya, Nabi tidak pernah mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi. Maka para ulama mengatakan, mencium Hajar Aswad dengan mengeluarkan bunyi, mengecupnya, maka ini bid'ah. Karena Nabi tidak pernah contoh. Inilah kehati-hatian para ulama, agar tidak terjerumus ke dalam bid'ah. Ya, maka bagaimana kalau para ulama ini melihat kaum muslimin yang tahlilan, ya, usolli, muludan, dan seterusnya, yang sama sekali tidak pernah dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, tentu itu buruk sekali. Ya. Ya gulam sammillah ta'ala, wahai buta, ucapkan bismillah. Jadi wajib, karena ini perintah Nabi. Ya, al-aslu fil amri lil wujub. Asal daripada perintah adalah hukumnya wajib. Maka wajib sebelum kita makan atau minum mengucapkan bismillah, wajib. Siapa yang makan dan tidak membaca bismillah, maka dia telah berbuat maksiat. Dia tidak taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak taat kepada Nabi berarti berbuat maksiat dan dosa. Bahkan ketika lupa dan ingat di tengah-tengah masih harus mengulang walaupun ucapannya beda. Bismillahi fi awalihi wa akhirih. Ya. Dan Nabi mengatakan, dan Nabi pernah melihat, pernah tertawa, ya. Nabi tertawa ketika ada orang makan, lalu para sahabat bertanya, "Kenapa engkau tertawa ya Rasul? Aku lihat si fulan itu tadi makan enggak baca bismillah." Begitu di tengah-tengah mungkin dia ingat lalu dia baca bismillahi fi awalihi wa akhirih. Lalu aku melihat setan yang tadi ikut makan sama dia. Orang yang makan tidak dengan bismillah, setan, jin bisa ikut makan. Lalu aku melihat setan yang makan itu, begitu si fulan itu mengucapkan bismillahi fi awalihi wa akhirihi, setan itu muntah. Muntah. Ya. Nabi tertawa. Ini menunjukkan bahwa Nabi diberi sesuatu oleh Allah sehingga kadang-kadang melihat jin. Tapi tidak setiap hari, kadang-kadang. Ya, tidak setiap hari. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Ini pun perintah, berarti wajib. Berarti haram makan dan minum dengan tangan kiri. Haram. Dulu pernah kita baca hadisnya. Ada seseorang yang makan dan minum dengan tangan kiri, lalu Nabi menyuruh dia untuk mengganti makan dan minum dengan tangan kanan. Lalu dia bilang, aku tidak bisa ya Rasul, aku tidak bisa, aku sudah kebiasaan. Ya, mungkin tidak. Nabi mengatakan, tidak ada yang menghalangi engkau kecuali kesombonganmu. Engkau sombong. Dan seketika dia tidak bisa mengangkat tangan. Ini menunjukkan bahwa orang yang tidak mau taat kepada Nabi, yang tidak mau menerima petunjuk Nabi, dia adalah orang yang sombong. Orang yang sombong. Ya. Dan ini wajib. Dalam hal apa? Jawabnya makan dan minum. Bagaimana nulis? Bagaimana tanda tangan? Bagaimana main badminton misalnya? Enggak ada larangan. Ya, tidak boleh dikiaskan. Makan dan minum aja harus kanan, maka yang lainnya harus kanan. Enggak. Ya, ini adalah bukan ibadah. Ini menunggu larangan. Yang ada larangan adalah makan dan minum. Ya, yang ada larangan adalah makan dan minum. Maka selain makan dan minum, boleh, ya, mungkin dia sulit untuk menulis dengan tangan kanan, ya, atau apa, ya. Tapi afdaliyah kanan. Para ulama mengatakan afdaliyah kanan. Tetapi ketika ditanya haramkah memainkan sesuatu dengan tangan kiri, maka jawabnya tidak. Karena memang tidak ada larangan. Sekali lagi, yang ada larangan adalah makan dan minum. Kemudian Syekh Albani dan beberapa ulama berfatwa tentang memakai arroji jam tangan. Ya, beliau berfatwa harus di kanan. Ya. Fatwa ini fihi nazar. Fatwa ini, ya namanya fatwa ya, bisa benar bisa salah. Ya. Karena sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi memakai cincin itu di tangan kiri. Maka dikiaskan boleh memakai jam tangan di tangan kiri. Ya. Wa kul bi yaminik, dan makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalik, dan makanlah yang terdekat denganmu. Ya. Dan makanlah yang terdekat denganmu. Artinya yang di depannya, yang dari pinggir. Begitulah sabda Nabi alaihi salatu wassalam kepada Umar bin Abi Salamah. Kemudian kata Umar bin Abi Salamah, riwayat hadis ini, "Fama zalat tilka ta'mati ba'd." Maka itulah makananku setelah itu. Artinya semenjak Nabi bersabda seperti itu, aku tidak pernah makan makanan yang jauh dariku. Ya, ini menunjukkan bahwa para sahabat itu betul-betul memperhatikan, mendengarkan dan mengingat-ingat apa perintah Nabi. Selalu teringat, terngiang-ngiang di telinganya. Ya, dan ini bukan satu contoh. Ada seorang namanya Hakim bin Hizam, ya, yang minta kepada Nabi, minta kepada Nabi, minta kepada Nabi, minta terus dikasih oleh Nabi. Terus dikasih. Pada suatu ketika Nabi mengatakan, sesungguhnya harta ini menyenangkan. Barang siapa yang mengambilnya dengan rakus, maka Allah akan bikin dia tidak akan pernah puas. Tapi barang siapa yang mengambilnya dengan sesuai dengan kebutuhan, maka Allah akan cukupkan dia. Lalu Nabi bersabda tentang tercelanya orang yang minta-minta. Ya, terselahnya orang yang minta-minta. Nabi mengatakan tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Begitu Nabi bersabda seperti itu, terngiang-ngiang sabda Nabi ini oleh Hakim bin Hizam. Maka peninggal Nabi, Hakim bin Hizam ini sahabat yang cukup tua. Ya, pernah naik unta dan sambutnya jatuh. Ya, untuk mengambilnya tentu agak repot. Kalau dia menyuruh orang yang di bawah untuk mengambilkan tentu mudah. Dan orang yang di bawah tentu tidak keberatan karena memang sedang di bawah. Tapi dia enggak mau minta tolong. Ya, dia turun sendiri, dia ambil sendiri dan dia naik lagi. Karena apa? Karena dia terngiang-ngiang dengan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, jangan minta, jangan minta. Karena tercela minta-minta itu. Walaupun ini minta sesuatu yang ringan. Itulah sahabat. Sekali mendengar perintah Nabi, sekali mendengar larangan dari Nabi, langsung diperhatikan dan dijadikan pedoman hidupnya seumur hidup. Ya, itulah para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, ada orang yang memakai emas. Ya, laki-laki pakai emas di tangannya, lalu dicabut oleh Nabi, dibuang oleh Nabi. Haram, neraka. Ya. Lalu sahabat yang lain mengatakan, ambil lagi, ambil. Ya, yang dilarang itu kamu pakai. Kalau kamu jual, dimanfaatkan enggak apa-apa, atau engkau kasihkan ke istrimu, anak perempuanmu. Ya, orang ini mengatakan, saya enggak mau. Saya enggak mau mengambil sesuatu yang telah dilempar oleh tangan Nabi. Ya, ayolah para sahabat. Ridwan alaihi jami'an. Ya, bahkan untuk mati dikubur di tanah yang sudah ditinggalkan oleh Nabi, para sahabat tidak mau. Ya, dulu kita pernah baca hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas ketika sakit parah, ketika juada itu takut mati di Mekah, takut dikubur di Mekah, karena mereka para sahabat tidak suka, tidak mau dikubur di Mekah, di mana Mekah ini satu tempat, satu negeri yang ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun tentu tidak berdosa mati di Mekah. Ya, itulah para sahabat. Itu pun bermakna bahwa memindahkan mayat dari satu negeri ke negeri lain tidak boleh. Memindahkan mayat dari satu kota ke kota lain tidak boleh. Mati di Jakarta, kubur di Surabaya tidak boleh. Ya, dalilnya tadi. Sebab kalau boleh, ya tentu tidak ketakutan saat bin Abi Waqqas. Tinggal pesan saja kepada anak cucunya untuk kalau aku mati bawa mayatku ke Madinah. Ya, tapi tidak dilakukan karena apa? Karena tidak boleh. Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Fikul hadis yang pertama, wujubu tarbiyatil auladi ala adabil Islam fil alq fil akli wasyurbi wan naum. Wajibnya mentarbiyah, wajibnya mendidik anak-anak dalam adab Islam, dalam hal makan, minum, tidur dan seterusnya. Wajib anak-anak kita 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun, ajarkan makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan, jangan bersandar dengan satu tubuh, kemudian tidur menghadap ke kanan, berbantalkan tangan kanan dan seterusnya. Ya, ini ajarkan. Jangan minum satu nafas, ya, sekali tenggat, ya, kemudian bernafas di situ. Nah, jangan. Ini adab-adab dalam Islam yang dianjurkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan wajib bagi kita mengajarkannya kepada anak-anak kita sebelum kepada yang lain, sebelum kepada yang lain, kepada anak-anak kita juga. Kemudian min adabit ta'am fil Islam, di antara adab-adab makanan dalam Islam yang pertama, tasmiyatullah. Tasmiyah kepada Allah yang dimaksud membaca bismillah. Yang kedua, al-aklu bil yamin, makan dengan tangan kanan. Maka jangan membiasakan diri kita bagaimana orang-orang kufar tidak memperhatikan masalah ini. Menurut mereka tidak ada bedanya kanan dengan kiri, tidak ada bedanya, ya, karena mereka tentu tidak mendapat sesuatu yang gaib bahwa Nabi mengatakan makan dan minum dengan tangan kiri itu adalah makan dan minum caranya setan, jin, ya. Nah, mereka tentu tidak tahu itu, ya. Yang terakhir, ayyakula min jihadihi, makan dari tempat yang terdekat. Wala ya'khudhu ta'ama min jihati man ya'kulu ma'ahu, jangan mengambil makanan dari arah, dari tempat orang yang makan bersama dengan kita. Ini termasuk adab makan, ya. Jadi yang dihadapan kita yang kita ambil, yang dihadapan orang lain, sekali lagi ini kok'ah, ya, bukan seperti meja makan yang ada mangkoknya seperti kebiasaan di kita, tidak bisa. Ya, difahami seperti itu tidak bisa. Ya, karena nanti akan terjadi kemuskilan. Bagaimana hidangan enak yang depannya ada ayam daging, yang depannya sambal doang gimana? Wah, sambal doang. Ya. Ini yang dimaksud oleh Nabi, satu kotak. Satu kotak, satu nampan yang memang makanannya itu ya sama saja. Ya. Ya, memang sudah diatur seperti itu. Bukan makanan seperti kebiasaan kita di meja makan, sayurnya tempatnya beda, ayamnya tempatnya beda dan seterusnya, maka bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan itu yang dimaksud. Nah, kemudian dalam masalah makan misalnya kurma atau yang sejenis dengan kurma, maka termasuk adab adalah tidak boleh makan dua-dua. Ya, sekali caplok dua gitu enggak boleh. Ya, harus satu-satu. Ya, harus satu-satu. Kecuali kurma-kurma kita sendiri, makan sendiri, enggak masalah. Ini makan bersama. Mungkin 3 orang, 4 orang, itu ada hidangan kurma banyak. Maka kita harus makan satu-satu. Ya, boleh dua-dua kalau diizinkan oleh yang lain. Nah, itulah adab dalam Islam, dalam masalah makanan. Hal yang kecil itu diatur oleh Islam. Ya, sebagaimana perkataan orang-orang Yahudi dan Nasrani kepada Salman Al-Farisi. Hal 'allamakum nabiyyukum kulla syai'? Apakah nabi kalian mengajarkan kepada kalian segala sesuatu? Dijawab oleh Salman, "Na'am." Ya. 'Allamana rasuluna kulla syai' hatta al-qira'. Ya. Nabi kami mengajarkan kepada kami segala sesuatu sampai tata cara buang air. Ya, tata cara buang air, istinja, tumpuknya dan seterusnya Nabi ajar. Sementara tidak ada satupun ajaran agama di muka bumi ini yang mengajarkan seperti itu. Selengkap apa yang ada dalam Islam. Apalagi masalah ekonomi, masalah pemerintahan, masalah bermasyarakat. Islam mengatur. Ekonomi banyak kan? Lihat Kitabul Buyu, satu kitab saja saya Bukhari. Kitabul Buyu, puluhan hadis diturunkan oleh Imam Bukhari dan banyak sekali ilmu dari situ. Ya, tidak boleh mencegat orang yang akan pergi ke pasar menjual barangnya. Ya. Harusnya menahan orang untuk membelanjakan hartanya, yaitu orang yang utangnya lebih banyak daripada hartanya. Ya, ini kaidah-kaidah ekonomi yang ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya sayang kaum muslimin tidak mempelajarinya langsung dari kitab aslinya. Malah lewat orang kafir dulu, muter dulu ke sana, baru diajarkan oleh orang kafir. Padahal orang kafir dapat dari mana? Dari Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Daud, Nasa'i, Darimi, Mustadrak Ahmad dan seterusnya. Ya, orang kafir baca itu. Orang Yahudi baca itu. Masalah sholat, wudu, lempar jumrah dilewati oleh mereka. Mereka enggak ngamalin. Ya, masalah ekonomi diambil oleh mereka. Ya, diambil oleh mereka. Nah, kemudian yang mereka enggak terima, mereka tolak. Seperti tentang haramnya riba, ya. Maka mereka menggunakan sistem ekonomi riba, bahwa harta itu, uang itu sekarang dengan tahun depan enggak sama. Sekarang 1 juta, tahun depan harus lebih 1,2 atau 1,3. Bagaimana inflasi dan seterusnya. Nah, ini mereka. Ya. Nah, lihat bagaimana kaum muslimin jauh dari sunnah Nabi, maka semakin terpuruk karena jauh dari ilmu yang hak. Maka sekali lagi, bagaimana perkataan para imam, bagaimana perkataan para ulama al-sunnah wal-jamaah, tidak akan jaya kaum muslimin kecuali kembali kepada sunnah Nabi. Seperti apa yang dikatakan oleh Imam Malik, la tasruhu hadhihi al-ummah illa bima saruha biha awwaluha. Tidak akan jaya umat ini, tidak akan menang umat ini kecuali dengan cara yang telah ditempuh oleh pendahulu umat ini. Maka kembali kepada Rasul dan para sahabat dan ilah manhaj salaf. Manhaj salaf sesuai teori dengan prakteknya. Ya, mengikuti kembali kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Maka yang diteriakkan oleh kaum salaf adalah Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat. Begitu. Ya. Yang selanjutnya, yang ketiga, istijabatu sahabati li tawjihin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sabatuhum ala hadiyihi. Para sahabat radhiyallahu alaihim jami'an cepat sekali menerima seruan nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apapun yang diucapkan oleh Nabi langsung, tidak menunggu esok, ya, apalagi membantah. Tidak ada sahabat yang membantah. Tidak ada sahabat yang membantah Nabi. Ya, ada orang yang salah paham tentang Umratul Qadha, peristiwa Umratul Qadha, di mana Nabi menyuruh kepada para sahabat sembelih kurban, sembelih kurban. Ya, para sahabat tidak ada yang sembelih. Nah, orang Syiah membuat ulang dari hadis ini, hadis Bukhari dan Muslim. Dengan mengatakan, lihat, para sahabat banyak yang tidak taat. Nabi menyuruh sembelih, para sahabat tidak sembelih. Ya, orang Syiah ini curang. Tidak membawakan terusan hadis itu. Kan Nabi kemudian menemui Ummu Salamah, istri. Ya, para sahabat aku perintahkan untuk menyembelih, tapi tidak menyembelih. Kata Ummu Salamah, memberikan usul, ya Rasul, keluarlah engkau dengan kambing yang akan engkau sembelih. Maka sembelihlah ya Rasul. Ya, insya Allah mereka akan menirukan, akan mencontoh. Ah betul, Nabi keluar di hadapan para sahabat dan menyembelih hewan kurbannya. Maka seketika para sahabat langsung menyembelih kurbannya. Ya, yang tadi tidak paham. Para sahabat belum paham. Kenapa? Kan belum tawaf, belum sa'i. Kenapa sudah menyembelih? Gitu. Padahal Nabi terangkan bahwa menyembelih itu nanti ketika sudah tawaf, sa'i dan seterusnya. Ya, tahalul itu setelah tawaf dan ini masuk Mekah saja belum. Kenapa disuruh menyembelih? Ya, maka keluar hukum yang banyak di antaranya orang yang maksur yang terhalang untuk meneruskan ibadah haji, maka dia boleh tahalul di mana di tempat dia terhalang. Ya. Mau berangkat ke Mina, enggak ada kendaraan, jalan enggak mungkin karena sakit. Ya, sudah tidak bisa dimungkinkan lagi. Ah, tahalul di situ. Ya. Nah, ini ada kaidah seperti itu dan ini menjadi pembahasan terakhir. Jadi tidak ada sahabat yang tidak taat kepada Nabi, tidak ada. Seluruh sahabat taat kepada Nabi. Ya, sebagaimana malaikat juga tidak ada yang tidak taat kepada Allah. Semua malaikat taat kepada Allah. Ada sebagian orang mengatakan itu malaikat ketika Allah mau menciptakan Adam sebagai khalifah enggak setuju. Ya, ini keliru. Mana ada hak bagi malaikat untuk tidak setuju terhadap keputusan Allah? Keputusan Allah adalah mutlak. Tidak ada yang boleh membantah, jangankan membantah, mempertanyakan saja tidak boleh. Ya, nah, maka tidak ada malaikat yang membantah. Allah Rabbul Alamin. Ya, malaikat hanya menyatakan apa yang diketahui oleh malaikat. Bahwa khalifah sebelumnya di muka bumi telah terjadi, telah memperbuat kerusakan dan menumpahkan darah, yaitu para jin dari jin yang akhirnya ditumpas oleh iblis. Ya, malaikat dan termasuk di dalamnya iblis menumpas jin, yaitu khalifah yang pernah ada di muka bumi ini sebelum diciptakan Adam dan membuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, nah, dari situ malaikat memahami, ya, nanti sama khalifah yang akan kau ciptakan sama seperti ini. Ya, jadi tidak ada malaikat yang tidak taat kepada Allah, tidak ada. Begitu juga para sahabat yang tidak taat kepada Nabi, tidak ada. Seluruh sahabat taat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, fihi fadilatun li Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Hadis di atas menunjukkan tentang keutamaan Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu. Liimtithalihi amra Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, di mana Umar bin Abi Salamah melaksanakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mawadabatuhu ala muttadahu wa tabatuhu ala sunnah, dan terus konsekuen istiqamah di dalam ketaatan dan di dalam sunnah. Inilah Umar bin Abi Salamah dan itulah umumnya para sahabat. Ya, istiqamah di dalam sunnah. Maka tidak ada satupun sahabat yang keluar dari sunnah, yang masuk ke dalam firqah tidak ada. Maka firqah sesat, sempalan dalam Islam pertama kali yaitu Khawarij, tidak ada satupun dari mereka yang sahabat. Tidak ada satupun sahabat masuk ke dalam firqah Khawarij. Ini diucapkan oleh Ibn Abbas. Ketika Ibn Abbas diutus oleh Ali bin Abi Thalib untuk mendakwai iqamatul hujjah, menegakkan hujjah kepada orang-orang Khawarij, sebelum berbicara panjang lebar, Ibn Abbas melihat satu persatu ya, kira-kira 3.000 orang mereka, dan Ibn Abbas mengatakan, "Ma minkum min sahabah." Tidak ada satupun dari kalian yang sahabat. Ya, jadi anak-anak muda. Betul-betul anak muda. Kalau tua, ya tentu sahabat. Ya, sudah besar ketika Nabi mati hidup. Ya, mereka anak muda. Maka Nabi katakan, "Sudaka'ul asnaf wa sufaha'ul akhlaq." Ya, anak-anak yang usianya muda dan buruk pemahamannya. Ya, inilah sahabat. Adapun sahabat yang berzina, yang minum khamr, yang berjudi, ada. Karena ini syahwat, bukan subhat. Ya, satu dua ada. Dan ini tidak menyebabkan seorang sahabat itu jatuh ke dalam subhat. Ya, jatuh ke dalam syahwat, main berzina. Ya, ada perempuan itu mencuri lalu potong tangannya. Ada, yaitu zaman Nabi. Tapi sahabat yang masuk ke dalam subhat, tarekat yang sesat, tidak ada. Inilah keutamaan sahabat. Ya. Ya, kita teruskan satu hadis lagi. Hadis ini semakna dengan hadis yang belum lama kita baca. Ya, maka sekalian tidak membawakan kawaidnya. Kawaidnya sama. Alif bin Umar radhiyallahu anhu berkata, dari Ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in." Setiap kalian adalah pemimpin. "Wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Dan setiap kalian akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban dari kepemimpinannya. Ya. Semua, tidak ada perkecualian. Ya, walaupun dia hidup sebatang kara, tidak punya anak, tidak punya istri, maka tetap saja dia pemimpin. Ya. Terhadap siapa? Terhadap dirinya. Nah, mari kita lihat. Al-imamu ra'in. Imam itu adalah pemimpin. Lah, imam adalah pemimpin. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Apakah dia bisa menyetop perjudian di negerinya? Tentu bisa, karena pemimpin. Dia lakukan apa tidak? Dia biarkan. Ya. Dia bisa menerapkan hukum Allah dan Rasulnya. Mencuri, potong tangan. Zina dicambuk. Dia tidak terapkan. Ah, dia akan ditanya. Rakyat tidak akan ditanya, dia yang akan ditanya. Maka ketika satu negeri tidak diterapkan hukum tambuk misalnya, hukum rajam misalnya, hukum kisah misalnya, maka rakyat tidak berdosa. Siapa yang berdosa? Penguasa. Berdosa. Ya. Nah, ketika tahu ini, maka orang yang sadar, dia tidak akan berlomba jadi pemimpin. Ya. Apakah kaum muslimin itu yang sedang berusaha untuk meraih kekuasaan itu berani ketika jadi presiden kemudian langsung menerapkan mencuri potong tangan, zina dicabut, beranikah? Kalau berani teruskan, kalau nggak berani jangan, ya, karena dia akan ditanya, oleh Allah Rabbul Alamin, ya, dan bagaimana dia bisa menerapkan hukum itu? Sementara dia harus minta izin dulu kepada ratusan orang atau mungkin ribuan ya di dalam parlemen itu. Ya, inilah. Padahal dia bisa jadi presiden lewat parlemen itu. Ya, ini dahsyat. Ya, lingkaran setan. Ya, ini tidak dipahami oleh setan. Ya, nah, maka kalau tahu itu tentu tidak akan berani. Tidak akan berani. Ya. Apalagi dalil telah mereka langgar. La tas'alul imarah, kata Nabi, jangan kalian minta jabatan, sudah dilanggar. Mereka minta dengan terus terang. Ya, jelas ini hal. Warrajulu ra'in fi ahlihi. Dan seorang laki-laki itu menjadi pemimpin dalam keluarganya, anak istrinya. Wa mas'ulun an ra'iyatihi. Dan dia akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka ketika istrinya tidak pakai jilbab, anaknya tidak sholat, anaknya berbuat maksiat, dan kita diam saja, akan ditanya. akan ditanya. Ya, karena berhak bagi seorang suami untuk memaksa istrinya taat kepada Allah, memaksa anaknya taat kepada Allah. Karena apa? Karena mampu. Pasti mampu. Ya, yang jadi masalah mau apa tidak? Gitu. Mau apa tidak? Mampu pasti. Ya. Nah, kecuali anak itu sudah besar, dia sudah tinggal di Surabaya misalnya, dia berzina, dia main judi, kita nggak tahu, itu lain-lain. Yang dimaksud, yang serupa, tentu tahu. Tentu tahu. Ya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Dan seorang wanita juga menjadi pemimpin di rumah suaminya. Ini menunjukkan bahwa rumah itu milik suami. Ya, rumah itu milik suami. Kalau kontrak, ya suami yang bayar kontrak, bukan istri. Ya, jadi kalau mau tinggal belum punya rumah, masih nyampur sama orang tua. Ya, ya istri perempuan yang datang ke laki. Ya, istri yang datang ke laki, bukan laki yang datang ke istri. Ya, karena lakinya orang tuanya tinggal di tempat kumuh, ya, sedangkan istrinya orang tuanya di Pondok Indah misalnya, ya, atau saja perempuan datang ke laki-laki, ya, makanya disebutkan kan seperti ini afdoliahnya, ya, tidak haram dan tidak menjadikan nikah tidak sah tidak, ya, tapi ini afdoliah. Dan merupakan muru'ah kehormatan seorang laki-laki. Dia harus dijaga kehormatan seorang laki-laki. Maka disebutkan wanita itu menjadi pemimpin di rumah suaminya, gitu. Bukan di rumah, ya, di rumah suami. Wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan akan ditanya, dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Maka bagaimana anaknya sakit-sakitan, kurang gizi dan seterusnya, tanggung jawab si ibu. Karena dia yang lebih dekat dan lebih tahu tentang anak-anaknya. Sekolahnya, nilainya, belajarnya, ibu tanggung jawab. Ya, sementara ayah sekali waktu ngeceknya. Tapi tentu tidak setiap hari. Dia repot dengan urusan di kantor, di proyek, di lapangan, dan seterusnya. Ya. Kemudian wal qadimu ra'i, begitu juga pembantu qadim. Ini juga merupakan pemimpin fi mali sayyidihi, dalam hal harta tuannya. Seorang pembantu biasanya menjaga harta-harta, barang-barang milik tuannya. Dia tanggung jawab. Jangan sampai rusak, jangan sampai kemalingan dan seterusnya, dia tanggung jawab. Dia tanggung jawab. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menjaga itu. Ya, tidak boleh dia bukan punya saya. Ya, seenaknya tidak boleh. Akan ditanyakan itu. Wa mas'ulun 'an ra'iyatihi. Dia akan ditanya terhadap kepemimpinannya. Ya. Ini kalau diperhatikan oleh kaum muslimin nikmat sekali. Ya, sistem kehidupan seperti ini. Masing-masing bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri di hadapan Allah. Ya, kalau kaum muslimin paham sunnah, kaum muslimin mempelajari ilmu, maka akan terjadi sesuatu yang sangat-sangat bagus. Dunia dan akhirat, bukan hanya akhirat saja. Ya, sebagaimana yang dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum jami'an. Ya, kebaikan yang ada di zaman sahabat, apakah kebaikan berjamaah di masjid, lurus, rapat. Ya, bulan Ramadan puasa semua, enggak ada yang makan. Perempuan nutup jilbab semua, nutup aurat pakai jilbab semua. Apakah hanya itu? Tidak. Ya, ekonominya, kehidupan kesehariannya dan seterusnya, ini paling baik sahabat. Jadi bukannya akhiratnya sendiri. Ya, antum lihat bagaimana keseharian orang Amerika, keseharian orang Jerman, Inggris, Jepang, Prancis dan seterusnya, negeri-negeri kafir buruk sekali, sangat buruk. Nah, sebagian kaum muslimin di negeri-negeri tertentu seperti negeri kita mengikuti. ya, saling caci, saling maki, membuka aurat, selingkuh satu keluarga dengan keluarga yang lain, yang satu punya istri, yang satu punya suami, kantor-kantor, dan ini terjadi. Ya, ini kan keburukan dalam masalah dunia. Nggak usah pakai dalil Al-Quran dan Sunnah, orang kafir pun tahunya buruk seperti ini, sangat buruk. Masing-masing memikirkan kepentingan sendiri-sendiri. Ya, terlalu mudah untuk memukul orang, membunuh orang, dan itu kejahatan di mana-mana. Fakullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyyatihi. Maka setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Diulang lagi sabda Nabi yang di awal itu. Muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ya, sekali lagi fawaidnya tidak dibawakan oleh Syekh Karim rahimahullah karena sudah dibawakan di hadis sebelumnya, yaitu hadis nomor 283. Antum baca sendiri di baca hadis nomor 283. Ya. Ya, wassallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.